Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullah. Baik, terakhir pada penjelasan atau tafsir dari tausiknya Ibnu Hibban rahimahullahu taala, di mana pada di pertemuan terakhir sudah disebutkan bahwa para ulama ada dua pandangan dalam menyikapi tausik dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Sebagian ulama menolak ataupun menganggap semua tausik Ibnu Hibban itu la yu'tabar mutlaqan semuanya. Sementara pendapat yang lain disebutkan di sini dari Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah, beliau mentafsir. Nah, dan ini yang diikuti oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, lakin laisa dzalika ala itlaqih. Bal qala Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi rahimahullahu taala, at-tahqiqu anna tawthiqahu ala darajat. Nah, kata beliau yang benarnya bahwa tawthiq beliau ada beberapa tingkatan. Tawthiqnya Ibnu Hibban ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang tertinggi, al-ula ay yusarriha bihi ka ay yaqula kana mutqinan aw mustaqimul hadis aw nahwu dhalik. Nah, tingkatan yang nah, dia mentas dia mentausik dengan lafaz. Semisal dengan misalnya dia mengatakan kana mutqinan. Ya, rawi ini adalah mutqin. Rawi ini seorang yang mutqin. Mustaqimul hadis dan semacamnya. Ya. Asaniyah, tingkatan yang kedua di bawahnya, ayyakuna ar-rajulu min syuyukhihi alladzina jalasahum wa khabarahum. Tingkatan yang kedua, rawi tersebut tidak ditausik oleh Ibnu Hibban dengan lafaz. Ya. Tidak ditausik dengan lafaz, ditaruh namanya dalam kitab Tsiqat, namun rawi ini adalah guru langsung Ibnu Hibban, gurunya. Yang mana Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ya. Yang mana Ibnu Hibban rahimahullahu taala mujalasa dengannya, ya, lama duduk mengambil hadis darinya, wa khabarahum, dan Ibnu Hibban mengenal mereka secara personal, ya, memiliki khibrah tentang mereka, memiliki pengetahuan, ya, tentang mereka. Kemudian as-salisa, martabah yang ketiga, ayyakuna minal ma'rufina bikasratil hadithi bihaitsu yu'lamu anna Ibn Hibban waqafa lahu ala ahaditsa katsirah. Derajat yang ketiga, perawi tersebut tidak ditausik dengan lafzan oleh Ibn Hibban, dan bukan juga termasuk guru langsung dari Ibn Hibban yang Ibn Hibban jalasahu, ya, wa khabarahu, namun dia termasuk rawi-rawi yang ma'ruf, dikenal punya banyak hadis, ya, minal muktsirina fir riwayah. Di mana diketahui, kita bisa mengetahui bahwa Ibnu Hibban mengetahui kebanyakan hadis-hadisnya. Mengetahui kebanyakan hadis-hadis perawi tersebut. Nah, dan ini tentunya butuh bahas tersendiri tentang ini. Dari mana kita mengetahui Ibnu Hibban, dari mana kita menetapkan bahwa Ibnu Hibban mengetahui kebanyakan hadis perawi tersebut atau tidak. Nah, Kemudian yang keempat ar-rabi'ah an yadhhara min siyaqi kalamihi annahu qad 'arafa dhalika ar-rajulu ma'rifatan jayyidah. Tingkatan yang keempat, dari konteks kalimatnya Ibnu Hibban kita bisa melihat bahwa Ibnu Hibban mengenal rawi tersebut dengan baik. Dan tingkatan yang terakhir al-khamisah maduna dzalik. Maduna dzalik. Baik. Ini lima tingkatan dari tausiknya Ibnu Hibban rahimahullah dalam as-siqat. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala memberikan hukum berhubungan dengan lima derajat dari tausiknya Ibnu Hibban. Kata beliau rahimahullahu taala fal ula la taqillu an tawsiqi ghairihi min al a'immah. Adapun tingkatan yang pertama dari tausiknya Ibnu Hibban, yakni rawi yang ditausik lafzan oleh Ibnu Hibban. Jadi bukan sekedar ditaruh namanya dalam kitab sikot, tapi Ibnu Hibban mensikohkan dia dengan lafaz disebutkan. Kana mutqinan atau mustaqimul hadis atau dikatakan siqah, ya, dan semacamnya. Ya. Jelas ya? Maka derajat tausiknya Ibnu Hibban ini tidak lebih kurang dibandingkan tausik imam yang lain. Yakni sama tingkatannya. Sama tingkatannya. Dengan tausiknya Ibnu Ma'in, dengan Ibnu Madini, dan para a'imah yang lain. Balla'allaha asbatu. Balla'allaha asbatu min tawsiqi kathiri minhum. Bahkan bisa jadi Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala itu tausiknya lebih lebih kuat dibandingkan kebanyakan para imam. Nah, ini tingkatan yang pertama yang ditansis oleh Ibnu Hibban. Kemudian wasaniyah, yang kedua, yakni guru-guru langsungnya Ibnu Hibban. Memang tidak ditausik secara lafzan, tapi ini dari tabaqat gurunya, bukan sekadar gurunya, tapi disebutkan dalam biografinya bahwa Ibnu Hibban mengambil banyak hadis darinya, bahkan Ibnu Hibban kenal dengannya secara personal. Iya. Maka hukumnya qaribun minha. Dekat dengan tingkatan yang pertama, yakni masih dihukumi sama seperti tausik dari a'immah yang lain walaupun agak kurang sedikit. Qaribun minha. Wasalisah maqbulah. Ini masih dari kalamnya al-Muallimi rahimahullahu taala ya. Masih kalamnya al-Muallimi semua. Ini hukum dari al-Muallimi rahimahullah. Wasalisah maqbulah. Yang ketiga, yakni rawi-rawi yang disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam kitab Tsiqat tidak ditausik secara lafzan, bukan juga dari tabaqat guru-gurunya yang dekat, guru Ibnu Hibban yang Ibnu Hibban dekat dengannya. Tapi dia terkenal sebagai rawi yang punya banyak riwayat. Dan kita dapat keterangan, ya, mungkin dari membaca biografinya, kita bisa mengetahui bahwa Ibnu Hibban mengetahui kebanyakan hadis-hadisnya. Sehingga Ibnu Hibban bisa sabru riwayati, kemudian menetapkan bahwa si fulan misalnya, siqah. Maka yang ketiga ini makbulah. Warrabi'ah salihah. Ya. Warrabi'ah salihah. Yani salihah, mungkin yang dimaksud di sini salihah, yani salihun seperti makbulah tapi tingkatannya rendah, paling bawah sekali. Ya, ini sudah ambang batas tausik diterimanya tausiknya Ibnu Hibban, yaitu tingkatan yang keempat. Kalau dalam konteks kalimatnya Ibnu Hibban dalam membawakan biografi perawi tersebut, kita punya keterangan bahwa Ibnu Hibban mengenal dengan baik perawi tersebut. Ya. Baik, yakni walaupun bukan dari tabaqat gurunya. 6. Kemudian yang terakhir, yang al-khamisah, la yu'manu fiha al-khalal. Kita tidak aman, yakni dikhawatirkan ada khalal, yakni tasahul di dalamnya untuk tabaqat yang kelima. Ya. Maka di sini al-muallimi rahimahullahu taala setelah membagi tausiknya Ibnu Hibban menjadi 5 tabaqat, 5 darajat, beliau membatasi atau mengkhususkan tausik beliau yang banyak tasahul itu pada darajah yang kelima. Pada darajah yang kelima. Apa maksudnya? طيب، ini kesimpulan dari Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi rahimahullah berkenaan dengan darajat tausik dari Ibnu Hibban. Kemudian penulis rahimahullah taala ya kata mengomentari pembagian ataupun hukum dari Al-Mu'allimi rahimahullah. Kata beliau, "Wa ma dzakarahu rahimahullah taala bin nisbati lid darajataini al-ula was-tsaniyah dhahirun jiddan." Adapun hukum beliau terhadap ad-darajatil ula was-tsaniyah itu zahirun jiddan. Yani beliau sepakat, sepakat bahwa rawi yang ditausik secara lafaz oleh Ibnu Hibban taib makbul. Ya. Itu bukan tausik beliau yang mutasahil, tapi diterima sama setingkat dengan tausiknya a'immah yang lain. Kemudian yang kedua, tausik beliau terhadap beliau tidak mentausik secara lafaz, tapi perawi tersebut adalah guru yang Ibnu Hibban berguru dengan kepadanya, mengambil banyak hadis darinya dan mengenalnya secara personal. Maka ini kata beliau zahir jiddan, menunjukkan apa tausiknya itu mu'tabar. Haitsu tabayyana anna at-tawthiqa feehima lam yakun ala muqtada qa'idah al-'adl man lam yu'raf feehi al-jarhu bal 'ala al-'ilmi bi ahwali ruwat. Nah, ini alasan yang baik dari penulis rahimahullah. Kata beliau, mengapa kita tetap maksa untuk ini maknanya ya, mengapa kita tetap menggolongkan tausik 1 dan 2 itu pada kategori mutasahil, sementara jelas sekali Ibnu Hibban dalam darajat 1 dan 2, darajatul ula wasaniyah, itu mentausik bukan berdasarkan kaidah yang ma'ruf dari beliau, al-adl adalah siapa yang tidak ada jarahnya. Jelas sampai sini? Ya. Beliau tidak menggunakan kaidah itu di sini. Bal 'alal ilmi bi ahwali ruwat. Namun di sini beliau mentausik karena beliau kenal betul orangnya. Bahkan beliau mentausik dengan lafzan, ya, memberikan tausik secara ucapan. Dan yang kedua, dia kenal baik secara personal. Yaitu gurunya tersebut, dia tahu orangnya bagaimana. Nah, maka di sini tausiknya yang pertama dan yang kedua itu mabniun alal ilm. Bukan menggunakan kaidah yang disebutkan sebelumnya. Bahwa al-adl man lam yu'raf fihi al-jarah. Maka wajar kata beliau kalau tingkatan pertama dan yang kedua ini zahirun jiddan. Yaitu zahir jiddan fi, ya apa? Yaitu tausikuhu mu'tabar. Nah. Wa amma bin nisbati lidarajataini as-salisa war-rabi'ah fal hukmu bi muqtadahuma ala rawi yahtaju ila tasabbutin wa nadhar fi tahaqquqi dhalika bin nisbati li kulli rawin. Adapun hukum terhadap daraja as-salisa war-rabi'ah, maka hukumnya disesuaikan dengan hukum terhadap perawi tersebut, membutuhkan tasabbut lebih jauh. Ya. Jelas ya? Membutuhkan tasabbut dan nadhar untuk memastikan hal tersebut, dan ini hukumnya berbeda antara satu perawi dengan perawi lain. Likuli rawin. Ya, seperti yang kita katakan tadi, untuk darajat salisah, ya, yang dikatakan bahwa rawi tersebut punya banyak riwayat, ya, minal muksirin, dan Ibnu Hibban mengetahui kebanyakan hadisnya. Ini kan butuh ditasbit dulu, diisbat dulu. Ya. Dari mana kita mengetahui rawi ini dari tabaqat ketiga, kemudian dari mana kita tahu Ibnu Hibban mengetahui rawi-rawi kebanyakan hadis-hadis dari rawi tersebut. Nah, apalagi tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat juga sangat tidak muntabit. Ya, dikatakan apa? Bahwa Ibnu Hibban mengenalnya dengan pengenalan yang jayidah. Tapi bagaimana bentuk pengenalan jayidah yang dimaksud? Bagaimana bentuknya? Bagaimana surahnya? Ya, maka kata beliau untuk darajat salisah war-rabi'ah ini yahtaju ila apa? At-tasabbut. Butuh digali lebih dalam lagi, dan ini hukumnya tidak bisa dipukul rata, harus dipelajari ke rawi per rawi, ya, kasus per kasus, karena beda rawi beda bisa beda hukumnya. Kemudian wa amma darajatul khamisah fa hiya mawdhi'u tasahulin muta'akkad. Adapun derajat yang kelima, nah ini tempat apa? Tempat tasahul di sini. Di sinilah inilah rawi-rawi yang kebanyakannya disebut yang namanya cuma disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam apa? Dalam as-siqat, kemudian tidak ada komentar apa-apa. Ya, seperti yang disebutkan dari yang Ibnu Hibban sebutkan dalam biografinya Ayyub Al-Ansari, ya, dalam biografi Ayyub Al-Ansari, ya, Ibnu Hibban berkata yarwi an Sa'id Ibnu Jubair rawa anhu Mahdi bin Maimun. Ini saja komentarnya. Ya, Ibnu Hibban berkata kepada Ayyub Al-Ansari tentang Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair dan Maimun, Mahdi bin Maimun meriwayatkan darinya. Itu toh. Ya, jelas sampai sini. Ini tidak, bahan tidak cukup, sama sekali tidak cukup untuk apa namanya menunjukkan bahwa Ibnu Hibban kenal dengan rawi ini. Bahkan setelahnya Ibnu Hibban mengatakan, la adri man huwa wala bunu man hu. Saya tidak tahu siapa dia dan saya tidak tahu anak siapa dia. Lihat. Kemudian dia masukkan rawi seperti ini dalam kitab Tsiqat. Ini jelas bentuk tasawuf dari Ibnu Hibban. Jelas ya? Nah, ini contoh untuk rawi tabaqat yang kelima. Di mana sudah jelas-jelas ya, beliau Ibnu Hibban tidak ada keterangan lain tentang rawi tersebut. Beliau hanya menyebutkan satu gurunya dan satu muridnya. Kemudian disebutkan la adri manhu wala bunu manhu. Saya tidak tahu siapa dia wala bunu manhu dan saya juga tidak tahu anak siapa dia. Ya, siapa bapaknya maksudnya. Nah, maka ini yang dikatakan oleh beliau tasahul muakkad. Ini dipastikan rawi-rawi di tabaqat yang kelima atau tausiknya Ibnu Hibban di daraja yang al-khamisah, darajatul khamisah ini yang terdapat banyak tasahul di dalamnya. Kama yadullu alaihi qawluhu la yu'manu fihi al-khalal. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallimi bahwa tausiknya Ibnu Hibban di martabah yang ketiga yang kelima itu la yu'manu fihi al-khalal, yakni banyak tasahul di dalamnya. Baik, ini selesai pembahasan berkenaan dengan tausik Ibnu Hibban. Dan perhatikan, kenapa ini dibahas tersendiri oleh para ulama? Kenapa ini dibahas tersendiri oleh para ulama berkenaan dengan hukum tausiknya Ibnu Hibban? Nah, dikarenakan Ibnu Hibban rahimahullahu taala kalam beliau ataupun bukan kalam ya, ba' beliau ya dalam jarh wa ta'dil itu luas. Ya, dalam kitab Tsiqat beliau dan dalam kitabnya Al-Majruhin. Al-Majruhin rawi-rawi dhaif semuanya. Ya. Nah, sangat banyak hadis-hadis atau ada banyak perawi-perawi yang kita enggak disebut enggak dapati di kitab-kitab jarh manapun ada dalam Ibnu Hibban, imma dalam Tsiqatnya atau imma dalam Al-Majruhinnya. Maka beliau punya apa namanya? Isti'ab yang apa beliau punya keluasan wawasan pengetahuan terhadap perawat. Ya, sehingga apa namanya menyikapi tausik beliau ataupun menyikapi amal beliau dalam kitab Tsiqat atau dalam kitabul Majruhin ini sangat penting, ya, yang akan mempengaruhi banyak dari hadis-hadis yang akan yang dihadapi oleh seorang al-bahis dalam apa menghukumi perawinya. Jelas ya, maka penting ditahqiq di sini bagaimana status dari tausiknya Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dan dari penjabaran yang disebutkan di sini nampak bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu taala ini taujih yang tepat. Ya, ini taujih yang tepat rahimahullahu taala. Summa qala rahimahullahu taala wa hadza kulluhu min haitsu tawthiqil majhuli wa adami tawthiqi. Ya, kemudian beliau ingin mentambih. Beliau ingin mentambih. Bedakan antara apa namanya? Masalah irtifa al-jahala dengan masalah ihtijaj dalam masalah berhujjah. Ya. Lima pembagian, lima darajat dari tausiknya Ibnu Hibban ini dari sudut pandang hadza kulluhu min haitsu tausiqil majhul. Ya, wa adami tausiqi. Ini lima darajat ini kita berlakukan dalam masalah dalam hal ketika Ibnu Hibban mentausik seorang perawi. Apakah dia mentausik rawi yang majhul atau tidak? Ya. Sebatas itu saja. Dengan darajat ini kita bisa mengetahui mana tausiknya Ibnu Hibban yang mu'tabar dan mana tausiknya yang ghairu mu'tabar. Adapun wa amma min haitsul ihtijaj bihi, adapun dalam masalah berhujjah dengannya, fa madzhabu Ibnu Hibban qabulu riwayatil majhuli wal ihtijaj biha idza lam yu'raf fihi al jarh. Ini. Adapun dalam masalah berhujjah lain lagi. Dalam masalah berhujjah, maka mazhabnya Ibnu Hibban tetap menerima riwayat al-majhul dan berhujjah dengannya selama tidak ada jarah padanya. Selama tidak ada jarah padanya. Ya. Jadi bedakan antara kita yang memandang tausiknya Ibnu Hibban. Bagaimana caranya kita memperlakukan tausiknya Ibnu Hibban? Mana yang mu'tabar, mana yang ghair mu'tabar? Ya, kita gunakan lima darajat ini. Ya, kita gunakan lima darajat ini. Adapun dalam masalah Ibnu Hibbannya sendiri, dari sudut pandang Ibnu Hibbannya sendiri, maka beliau berhujjah dengan semua yang majhul. Semua rawi yang majhul. Iya, makanya beliau masukkan dalam kitab Tsiqat. Walaupun rawi-rawi yang beliau tidak kenal siapa dia, tapi selama tidak ada jarah, maka dia adil. yang di mata jumhur itu majhul, bahkan majhulul ain. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi, apa yang disebutkan di sini oleh al-muallimi rahimahullahu taala, ini adalah hasil istiqra dari amalnya Ibnu Hibban. Ya, dari amalnya Ibnu Hibban, bahwa Ibnu Hibban rahimahullahu taala terkadang beliau mentausik rawi yang betul-betul tsikah dan sering juga mentausik rawi-rawi yang majhul. Ya. Nah, namun dari sisi ihtijajnya Ibnu Hibban, dari mazhabnya beliau sendiri, beliau berhujjah dengan semua rawi-rawi yang majhul selama tidak ada jarah padanya sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala memberikan tambahan persyaratan, ya, bahwa mazhabnya Ibnu Hibban berhujjah dengan semua perawi yang majhul selama tidak ada jarah padanya dengan syarat wa kana syaikhuhu warawi anhu kilahuma thiqatain wa lam yakunil haditsu munkara, dengan syarat ya guru dan murid dari perawi yang majhul tersebut thiqah, guru dan murid perawi tersebut thiqah. Ini sudah kita sebutkan kemarin kan, bahwa Ibnu Hibban juga tidak akan menerima, tidak akan berhujjah dengan riwayat rawi yang majhul tapi dibawanya dhaif. Ya, dia meriwayatkan meriwayatkan dari dia rawi yang dhaif atau di atasnya rawi yang dhaif. Sebagaimana sudah disebutkan dari 5 kriteria hadis dhaif di mata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau tidak akan berhujjah dengan hadisnya. Nah, kata beliau, walam yakunil haditsu munkara, dan hadisnya tidak munkar. Nah, wa hadha huwa muqtada tafsilihi al-mutaqaddim. Nah, dan ini adalah rincian ataupun konsekuensi dari rincian apa yang disebutkan Ibnu Hibban pada kalam yang terdahulu rahimahullahu taala. Baik. Ini selesai pembahasan mengenai mazhabnya Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Ya, maka al-bahis di sini, al-bahis silakan dia mengambil salah satu dari dua pendapat ini, al-mubtadi'in, ya, pemula, ya, silakan dia mengambil salah satu dari dua mazhab ini dan dia terapkan, ya. Apakah dia yang mengikuti pendapat yang menolak tausiknya Ibnu Hibban secara mutlakan atau mengikuti pendapat yang mentafsir, ya, karena ini akan sangat membantu dia dalam menghadapi banyak hadis, ya, karena terkadang, ya, atau dalam banyak kasus perawi yang kita cari tidak ada biografinya di buku yang manapun, ya, hanya ada di bukunya Ibnu Hibban. Ya. Hanya ada di bukunya Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Baik. Nah, ini selesai pembahasan tausik Ibnu Hibban. Sekarang pindah ke pembahasan yang baru berkenaan dengan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa al-jahalah indal jumhur terbagi menjadi dua, ada jahalatul ain dan ada jahalatul hal. Apa hukumnya? Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal jumhuru fa yufarriquna baina majhulil aini wa majhulil hal. Jumhur ulama mereka membedakan antara majhul ain dan majhul hal ala nahwi tali. Berikut rinciannya. Awalan, majhulul aini fi qabul riwayatihi madzahibu hiya. Pertama, penyebutan beberapa mazhab dalam masalah apakah riwayat rawi majhul ain diterima atau tidak. Ya. Jelas ya, ada beberapa mazhab dalam masalah apakah riwayat perawi yang majhulul ain diterima atau tidak. Ada dua mazhab disebutkan, ada empat mazhab, seingat saya. Ya, ada empat mazhab beliau sebutkan di sini. Apakah perawi yang majhulul ain, yang dimaksud dengan majhulul ain di sini adalah rawi man la yarwi anhu illa wahid, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, ini majhulul ain. Ya, apa hukum riwayatnya? Ada mazahib kata beliau. Yang pertama, mazhabul aksarin minal jumhur, mazhabnya jumhur ulama, raddu riwayati majhulil aini mutlaqan, menolak riwayat majhul ain secara mutlak, menolak riwayat majhulul ain secara mutlak. Ini pendapat jumhur. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa ammal mubhamu alladhi lam yusamma ismuhu aw man summiya wa la tu'rafu 'ainuhu fa hadha mimman la yaqbalu riwayatuhu ahadun 'alimnah. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, adapun rawi yang mubham, yang tidak disebutkan namanya, atau disebutkan namanya, tapi enggak diketahui ainnya, enggak diketahui orangnya. Ini orangnya ada betul atau tidak ada. Ya, fahadha mimma la yuqbalu riwayatuhu ahadun alinna. Maka rawi semacam ini, yakni rawi mubham dan majhulul ain, itu termasuk apa? Ya, rawi-rawi yang saya tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang menerima hadisnya. Ya. Baik, ini tentunya dari ilmunya Ibnu apa ilmu Ibnu Katsir, pengetahuan beliau. Wa illa di sana ada yang menerimanya. Ya, tapi dari apa yang disebutkan dari di sini dari Ibnu Katsir menunjukkan bahwa pendapat Al-Aksarin itu sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, yakni raddu riwayatihi mutlaqan. Wa ta'liluhu, alasannya mengapa ditolak secara mutlak, anna man juhilat ainuhu fa min babi aula an tujhala haluhu fil adalati wal dhabt. Karena rawi yang kita enggak ketahui orangnya, maka tentu saja lebih tidak diketahui lagi keadaan adalah dan dhabtnya. Baik, saya kira ta'lilnya jelas. Ba al-qawlu tsani, qabulu riwayatihi in kana al-munfaridu birriwayati anhu la yarwi illa an adl ka Abdurrahman ibn Mahdi. Pendapat yang kedua adalah diterima riwayatnya kalau yang bersendirian darinya adalah rawi-rawi yang disifati la yarwi illa an adl, yakni la yarwi illa an thiqah, seperti Abdurrahman ibn Mahdi atau misalnya Yahya ibn Said al-Qattan, ya, Imam Malik, ya, bahkan disebutkan juga dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari para a'immah. Mereka di, ada sejumlah ulama yang dikenal la yarwi illa an thiqah. Nah, kalau alim, ya, imam seperti ini la yarwi illa an thiqah meriwayatkan dari satu orang dan cuma dia muridnya satu-satunya, ya, tidak ada yang lain, maka katanya ini bisa diterima. Ini bisa diterima. Ya. Ya, ini bisa diterangkat apa? Terangkat jahalahnya. Terangkat jahalahnya. Wa yumkinu ta'liluhu, alasannya bi anna fi tiradihil adah, fi tiradil adati bidzalika tawthiqan dhimniyan lirawi. Ya, alasannya adalah karena adat kebiasaan imam tersebut, ya, yang dia la yarwi illa an thiqah, ketika dia meriwayatkan dari si fulan, maka itu mengandung apa? Tawthiq dhimni. Ya, tawthiq dhimni lirawi, yakni perbuatannya, ya, terkandung di dalamnya tawthiq. Ya, perbuatan dia meriwayatkan dari si fulan ini yang majhul ini, sementara dia dikenal la yarwi illa an thiqah, maka di situ ada tawthiq dhimni, terkandung tawthiq kepadanya. Baik, ini apa pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini fihi nadhar, ya, kurang tepat. Nah, kenapa? Karena dalam masalah rawi yang masyhur saja, yakni rawi-rawi yang banyak meriwayatkan darinya tapi tidak ada jarh dan tidak ada ta'dil padanya, kemudian ada yang meriwayatkan dari dia imam yang la yarwi illa an thiqah, ini masih diperselisihkan, ya, maka apalagi yang seperti ini. Ini jauh lebih lemah kasusnya, lebih lemah apa namanya pembahasannya, apa lebih lemah khilafnya, maksud saya lebih lemah khilafnya. Taib jim al qaul salis ini qaul Ibn Abdul Bar, pendapat yang ketiga atau mazhab yang ketiga Ibn Abdul Bar. Kata beliau, kata Ibn Abdul Bar, qabul riwayatihi in kana masyhura, ya, kalau ada seorang perawi majhulul ain ini meriwayatkan dari dia satu orang, maka riwayatnya diterima, satu orang ini, si rawi yang majhul ini diterima kalau dia masyhur, dia orangnya terkenal. Terserah terkenal dalam hal apa, yang penting terkenal dalam hal kebaikan. Ka ayyashtahira bizuhdi, misalnya dia masyhur dengan zuhud, ya, dia tidak masyhur dengan ilmu, tidak masyhur dengan hafalan, tapi dia masyhur dengan zuhud. Au an-najidah awil karam. 6. Apa makna najidah di sini? Al-karam, yakni dermawan, ya, ma'ruf dengan al-karam. Fa in ishtahara bil ilmi fa qabuluhu min babil aula, min babi aula. Namun kalau dia masyhur karena ilmu, maka tentunya itu lebih layak diterima. Baik, lebih layak diterima. Sebentar. Saya mau cari dari sini. Taib. Nam An-Najdah, yakni penolong ya. Ma'ruf An-Najdah, yakni dia apa namanya? Terkenal dermawan, biasa membantu orang dan semacamnya. Ya, An-Najdah di sini bermakna apa? Atau bisa bermakna An-Najdah juga bermakna syaja'ah, keberanian. Ya, masyhur sebagai orang yang pemberani atau masyhur sebagai orang yang karam, ya, dermawan, biasa membantu orang. Baik, ini mazhab yang ketiga. Qala Ibnu Shalah rahimahullah balagani an Abi Amr ibn Abdul Bar al-Andalusi wijadatan. Kata Ibnu Shalah, telah sampai kepadaku kabar, ya, dari Ibnu Abdul Bar secara wijadah. Wijadah yakni apa? Tulis apa tulisannya Ibnu Abdul Bar. Ya. Tulisannya Ibnu Abdul Bar dipastikan, dia pastikan ini tulisannya Ibnu Abdul Bar, kemudian sampai ke tangannya Ibnu Shalah. Ya, itu wijadah. 6. Kata beliau, kata Ibnu Abdul Bar, kullu man lam yarwi anhu rajulun wahidun fa huwa indahum majhul. Ya. Illa rajulun wahidun fa huwa indahum majhul. Semua perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang, maka dia adalah rawi yang majhul indahum, yakni inda al-muhaddisin, illa an yakuna rajulan masyhura, ya, kecuali kalau dia perawi yang masyhur fi ghairi hamlil ilm, ya, yakni masyhur pada selain ilmu, yakni apalagi kalau masalah ilmu lebih lebih diterima lagi, masyhur pada selain ilmu saja diterima, apalagi kalau masyhurnya dalam hal ilmu. Kashtihari Malik bin Dinar ibni Dinar bin Zuhud wa Amr ibn Ma'di Karib bin Najdah. Ya. Sebagaimana masyhurnya Malik ibn Dinar dalam masalah zuhud dan masyhurnya Amr ibn Ma'di Karib dalam keberanian. Baik. Wa yumkinu ta'liluhu, alasannya bi anna al-masyhura bi mithli hadhihi sifat yanduru khafa'u halihi fa mithluhu la yadurru tafarrudu rawin bi riwayati anhu. Alasannya adalah karena rawi-rawi yang masyhur seperti ini itu sangat jarang tidak diketahui keadaannya. Ya, sehingga tidak masalah kalau ada hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Ya, ini karena dia masyhur, ya, sudah diketahui oleh banyak orang tentang dia, cuman dalam masalah riwayat, ya, hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Baik. Kemudian mazhab yang terakhir dal, walaupun mazhab yang terakhir ini sebenarnya kalau mau dikatakan apa berdiri sendiri dalam pembahasan tidak juga ya. Kita lihat dulu. Kata beliau ikhtiar Abil Hasan Ali bin Abdullah Al-Qattan. Ibn Al-Qattan. Ikhtiarnya beliau. Dikatakan yuqbalu hadithuhu idza zakkahu ma'a riwayatil wahidi ahadu a'immatil jarhi wa ta'dil. Diterima hadisnya ya walaupun meriwayatkan dari dia satu orang idza zakkahu, kalau dia ditazkiyah, ditausik oleh salah seorang a'immah jarh wa ta'dil. Baik, ini jelas sekali ya. Pendapat yang keempat ini tidak selayaknya dijadikan mazhab tersendiri di sini. Kenapa? Karena yang dibahas adalah apa hukum rawi yang majhulul ain. Ya. Adapun di sini ucapannya Ibnu Al-Qattan, ya, Abul Hasan Ibnu Al-Qattan bahwa ya, kalau ada yang mentazkiyah dia, ya, kalau ada yang mentazkiyah dia berarti sudah bukan majhulul, sudah bukan majhulul ain. Maka yang dibahas dalam pembahasan ini adalah rawi yang majhulul ain. Jelas ya? Maka lebih tepatnya kalau pendapat yang terakhir ini tidak dijadikan mazhab tersendiri. Ya, karena kalam ini tidak, kalam yang keempat ini bisa digabungkan dengan pendapatnya jumhur. Yang pertama, yakni riwayat rawi majhulul ain itu mardud mutlakon. Bagaimana kalau ada yang mentazkiyah? Kalau ada yang mentazkiyah sudah bukan lagi majhulul ain, sudah keluar dari pembahasan. Jelas ya? Karena itulah kata beliau rahimahullah, ya. Wa qad ikhtara al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala hadha al-qaul. Ibn Hajar memilih pendapatnya Ibn al-Qattan di sini. Wa zada alaihi bi qabul riwayat majhulil 'ain aidan idza wasaqahu man yanfaridu anhu idza kana mutaahiran lidzalik. Dan dia menambahkan bahwa rawi majhul 'ain juga bisa diterima kalau dia ditausik oleh si perawi yang sendirian meriwayatkan darinya, kalau memang dia ahli dalam masalah jarh wa ta'dil. Baik, ini kembali lagi kepada masalah awal, apa sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qattan, intinya ada yang mentausik, mau yang mentausik dia orang lain atau yang mentausik dia satu orang sama Ibnu Mahdi bersendirian meriwayatkan dari seorang perawi. Kemudian Ibnu Mahdi mengatakan sikoh. Ya sudah, kalau sikoh, ya dia mentausik sendiri gurunya, tidak ada masalah. Ibnu Mahdi imam dalam masalah jar wa ta'dil. Nah, jelas sampai sini ya. Kata beliau rahimahullahu taala, warrajihul qaulul awwal. Ar-raji adalah pendapatnya jumhur bahwa majhul ain ditolak secara mutlak. Wala yu'ariduhu al-qaulur rabi' bal ya'ulu ilaihi. Nah, akan tapi mazhabnya jumhur ini, mazhab yang pertama tidak bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan qaul yang keempat. Bahkan pendapat yang pertama bisa diarahkan kepada yang keempat. Tapi kita katakan sebenarnya tidak perlu dimunculkan mazhab yang keempat ini. Ya. Nah, li'anna husul at-tawthiq lirawi 'anil imam al-mu'tabar yarfa'u anhu al-jahalata mutlaqan. Kalau dikarenakan adanya tawthiq pada perawi tersebut dari imam yang mu'tabar, itu mengangkat jahalahnya secara mutlak. Tapi kalau mengangkat jahalahnya secara mutlak, enggak usah dimasukkan dalam pembahasan kita ini. Ini kan pembahasannya dari awal majhul ain, apa hukum riwayatnya? Jelas ya? Maka kita katakan yang rajih dalam masalah ini, riwayat rawi yang majhulul ain sama seperti rawi yang mubham. Ya, sama seperti rawi yang mubham ditolak secara mutlak. Ya. Dan untuk majhul ain ini ditolak secara mutlak sampai ada yang mentausiknya. Sampai ada yang mentausik dia. Baik, wallahu taala alam bisawab. Dan perhatikan ditolaknya riwayat rawi yang majhul ain, ya, dan dikategorikan dia mingkismil mardud atau mingkismi ad-da'if, itu da'ifnya syadid. Da'ifnya apa? Syadid, la yanjabir, la yustashhadu bihi. Nah, jadi hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang majhulul ain, itu hadisnya da'if jiddan. Ya, da'if jiddan, tidak bisa dijadikan pendukung. Ya, la yu'tabar. Tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Jelas ya, ini untuk majhul al-ain. Summa qala rahimahullah, thaniyan majhulul hal wa huwa al-masturu fi qabuli riwayatihi mazahib hiya. Yang kedua adalah majhul hal. Juga ada beberapa mazahib, ya, juga ada beberapa mazahib dalam hal apakah majhulul hal atau al-mastur itu diterima atau tidak. Taib alif mazhabul aksarin minal jumhur raddu riwayati majhulil hal. Pendapat jumhur ulama menolak riwayat majhul hal. Yani mutlakan. Ditolak secara mutlak. Wa tawjihuhu anna riwayata rawiyaini fa aksar an syaikhi ta'rifun bihi la tawthiqun lah. Walidhalika fa tawthiquhu ghairu ma'lum. Riwayat dua perawi atau lebih dari seorang guru itu tidak apa, itu hanya merupakan ta'rif. Jelas ya, maka riwayat dua orang perawi atau lebih dari seorang guru itu hanya memberikan ta'rif, tidak memberikan tausik kepadanya sebagaimana telah berlalu. Walidzalika fa tausiquhu ghairu ma'lum. Ya. Maka tidak teranggap riwayat seperti itu. Tidak dianggap sebagai tausik, hanya dianggap sebagai ta'rif. Ya, dan ini sudah kita sebutkan juga beberapa istisnaat ya, yakni kalau mau dikatakan istisnaat ataupun qara'in. Ya, kita katakan bahwa kalau ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi yang meriwayatkan dari dia misalnya 6 orang masalahnya. Ya. Dan 6 orang ini, 6-6-nya ini imam, 6-6-nya ini imam, apalagi beberapa di antara mereka disifati la yarwi illa thiqah, maka ini qad tuksibuhu tawthiqan. Bisa jadi pada keadaan tertentu bisa jadi dia dithiqahkan, dan ini amalan dari sebagian ulama. Ya, sebagian ahli ilmu. Jelas ya, bisa memberikan tausik, tapi ini bukan ya, mutwaridah, tergantung siapa-siapa saja yang meriwayatkan darinya. Di sini hanyalah kaidah umum. Yani kaidah umum, pada dasarnya riwayat banyak orang dari perawi, itu tidak mengangkat jahalatul halnya. Tidak memberikan tausik padanya. Nah, jelas ya. Jadi riwayat dua orang hanya mengangkat jahalatul ain, tapi tidak mengangkat jahalatul halnya. Ya, tidak menjadikan dia sifah. Ba al-qaul tsani, ini mazhab yang kedua, yunsabu ila ba'dil muhaddisina kal Bazzari wad-Darqutni qabul riwayatihi. Dinisbatkan kepada sebagian muhaddisin seperti Al-Bazzar dan Ad-Darqutni bahwa mazhab mereka menerima riwayat majhulul hal. نعم kata beliau faqad naqala as-sakhawi rahimahullah an ad-Dharqutni qawlahu ya anna siapa as-sakhawi mengutip kalam ad-Dharqutni beliau berkata marrawa anhu thiqatani faqad irtafa'at jahalatuhu wa sabatat adalatuhu siapa perawi mana saja yang meriwayatkan dari dia dua orang maka terangkat jahalahnya 6 dan sabit adalahnya. 6. Sudah ya. Jadi terangkat jahalannya ini jahalatul ain, jahalatul hal terangkat dan sabit adalahnya. Ketika jahalannya dua-duanya sudah terangkat, maka sabit adalahnya. Ini mazhab dari Al-Bazzar dan Ad-Darqutni. Namun kata beliau, "Wa la'alla hadza ma asyara ilaihi al-Hafidz adh-Dzahabi" عند تصنيفه للحافظ الدارقطني من الأئمة المتصاهرين مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات ممكن inilah yang menjadi alasan Az-Zahabi rahimahullah ini sudah berlalu kemarin ketika di awal-awal dawabit apa di awal-awal dawabit tentang ta'arud al-jarhi wa ta'dil ketika penulis menyebutkan tasnif pembagian para imam jarh mu'tadil dan mutasyadid. Ini dan itu adalah taksim dari Az-Zahabi. Kata beliau mungkin inilah alasannya Pak Az-Zahabi ketika mentasnif menggolongkan para ulama, para imam jarh wa ta'dil dari tiga tabaqat itu, beliau menggolongkan Ad-Darqutni ke dalam tabaqat atau ke dalam kategori ulama yang mutasahil. Ya, mungkin karena ini mazhabnya beliau. Alasan inilah. Itupun Az-Zahabi memberikan takyid fi ba'dil awqat, yakni bukan begini amalannya Ad-Darqutni secara mutlak ya pada semua keadaan tapi beliau mengamalkan ini hanya fi ba'dil awqat pada keadaan tertentu saja atau pada sebagian keadaan saja ya. Baik. Ini sudah ya mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga jim qaulu Imamil Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik Ibn Abdilal Juwayni ini sahibul waraqat. Nah. Kata beliau la nufliqu radd riwayatil masturi wala qabulu wala nah, la nutliqu radd riwayatil masturi wala qabulaha. Ini tawakuf. Ya? Jadi tidak kita mengitlakkan diterima, ditolak secara mutlak, tidak juga kita katakan diterima secara mutlak. Bal yuqal riwayatul adli maqbulatun wa riwayatul fasiqi mardulatun. Namun yang kita katakan adalah riwayat rawi yang adil itu diterima dan riwayat rawi yang fasik ditolak. Ya, itu yang jelas. Ada rawi, dia adil, jelas ada yang mentausik dia, diterima. Ada rawi, ada yang menjarah dia, diterima. Adapun rawi yang tidak ada jarah, tidak ada ta'dil padanya, tidak bisa kita katakan mardud atau makbul. Kata beliau riwayatul masturi mauqufatun ila istibanati hadhihi. Dan riwayat perawi mastur itu kita hentikan, tidak kita pakai sampai nampak ya keadaan perawi yang jahul tersebut. Walau kana ala i'tiqadin walau kunna ini beliau menyebutkan salah satu konsekuensi amaliyah kalau kita tawakuf pada perawi yang majhul kata beliau walau kunna ala i'tiqadi fi hilli syai'in seandainya kita sementara meyakini bahwa sesuatu itu halal ya sesuatu itu halal summa farawalana masturun tahrimahu kemudian ada perawi yang mastur meriwayatkan hadis bahwa apa yang kita yakini halal itu adalah haram ya ada hadisnya bahwa itu haram ya yang selama ini kita yakini halal ternyata ada hadisnya bahwa itu haram namun dalam hadisnya ada perawi yang mastur falladhi arahu wujubal inkifafi amma kunna nastahilluhu maka yang kami pandang adalah baiknya dia berhenti menghalalkan apa yang tadinya dia halalkan gara-gara ada hadis yang mengharamkan ini walaupun dalamnya ada perawi mastur ya kita berhenti menghalalkannya ilastitmamil bahthi an halir rawi sampai sempurnanya pembahasan tentang keadaan perawi. Nah, ini mazhabnya Imamul Haramain tawakuf. Nah. Dan tentunya ada khilaf yang masyhur dalam masalah apakah tawakuf itu bisa dijadikan kaul atau tidak, ya. Enam, la ba'sa bih. Ya, dikarenakan tawakuf itu ya sifatnya apa ya, sifatnya apa, dan juga sifatnya nisbi. Bagi tawakuf, bagi orang lain belum tentu, bisa jadi bagi dia jelas. Tapi ala kulli hal intinya, karena kita berbicara masalah penisbatan hadis itu kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tawakuf setidaknya memberikan kita sikap atau sikap bahwa tidak boleh kita mengatakan itu hadis nabawi, tidak boleh kita mengatakan juga itu bukan hadis nabawi. Ini manfaat tawakuf di sini. Ya. Karena kenapa? Karena kalau dari sisi amaliyah, hadis yang kita tawakuf terhadapnya sama seperti hadis yang jelas-jelas mardud. Kenapa? Sama-sama tidak kita amalkan, kan begitu? Kalau dari sisi amaliyah. Tapi dari sisi ilmu hadis, ya, hadis-hadis yang jelas mardud, kita katakan ini bukan hadis nabawi. Jelas ya? Sementara hadis-hadis yang tawakuf padanya, kita tidak bisa mengatakan ini hadis nabawi. Tidak bisa juga kita katakan ini bukan hadis nabawi. Nah, ini perbedaan tawakuf dan mardud dari sisi amalia dan dari sisi apa? Itiqad. Dari sisi amali dan dari sisi itiqad. Nah, bahwa kalau dari sisi itiqad, hadis yang mardud kita bisa katakan bukan hadis nabawi. Sementara hadis yang tawakuf padanya ada rawi majhul, ini tidak bisa kita katakan hadis nabawi, tidak bisa juga kita katakan bukan hadis nabawi. Ini dari sisi itiqad. Adapun dari sisi amali, maka yang mardud sama yang apa namanya, hadis yang kita tawakuf padanya, ini sama-sama tidak bisa diamalkan. Nah, kata beliau, waqad ikhtara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala al-qaula bitawaqqufi kadzalik. Dan katanya ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, yakni tawakuf. Faqala, beliau berkata, wa tahqiqu anna riwayat al-masturi wa nahwihi mimma fihi al-ihtimalu la yutlaqu al-qawlu bi raddiha wa la bi qabulihha bal hiya mauqufatun ila istibanati halihi kama jazama bihi imamil haramain. Naam. Kata beliau, yang benarnya bahwa riwayat mastur dan selainnya, ya, yang ada ihtimal, yakni ihtimal siqah, ihtimal ghairu siqah, enggak bisa juga kita itlakan padanya, apa, ditolak atau diterima, ya. Namun dia mauqufah, ya, dia kita tawakuf terhadapnya sampai keadaannya jelas, hukumnya jelas sebagaimana yang dijazamkan oleh Imamul Haramain. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini apa namanya, kalau kita berbicara dari sisi amalia, maka mazhab yang ketiga ini sama seperti mazhabnya jumhur, yakni sama-sama tidak diamalkan. Walaupun kalau dari sisi itikadiyah kita katakan tadi, ya, berbeda. Kalau jumhur mengatakan mardud, sudah. Sementara yang kedua, pendapat mazhab yang ketiga mengatakan tidak bisa kita itlakan ini hadis nabawi atau bukan. Kalau pendapatnya jumhur mengatakan itu bukan hadis nabawi. Jelas ya, ini dari sisi itikadi. Adapun dari sisi amali, sebenarnya mazhab jumhur dan mazhab yang ketiga, mazhabnya Imamul Haramain, sama saja, karena sama-sama tidak dipakai berhujjah. Taibullahu ta'ala alam bisawab. Kesimpulan dalam masalah majhulul hal, seperti yang disebutkan tadi, dalam masalah berhujjah, maka kita tidak berhujjah dengannya. Ya. Jelas ya, tidak berhujjah dengannya. Nah, adapun dalam masalah apakah kita bisa menisbatkan itu kepada Nabi atau tidak, mungkin mazhabnya Imamul Haramain lebih berhati-hati. Tidak bisa ditetapkan secara tegas itu hadis nabawi, enggak juga dikatakan bukan hadis nabawi. Namanya kan majhul, belum jelas. Ya kan? Nah, kemudian yang perlu diketahui tentunya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzha, bahwa rawi mastur, walaupun dia do'if, ya, la yuhtajju bihi, tapi dia yu'tabar bihi. Masih dalam kategori, apa namanya, yustashhadu bihi. Bisa dikuatkan dan bisa menguatkan yang lain. Beda dengan majhulul ain yang betul-betul sederajat dengan dhaif jiddan, yang tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Tapi wallahu taala alam bisawab. Nah, saya kira cukup dulu sampai sini. Selesai pembahasan berkenaan dengan majhul. Nah, satu lagi pembahasan ini, ya, walaupun sebenarnya jawabannya sudah kita sebutkan tadi. Apakah riwayat majhul bisa dikuatkan atau tidak? Bisa menguatkan yang lain, bisa menerima mutaba atau tidak? Kesimpulannya sudah kita sebutkan tadi, sudah kita isyaratkan, insyaallah taala kita akan ulangi lagi nanti di sini. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una